إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشرف الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين يا سبحان الله رحمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dawmi Kitabul Sunnah, terkhusus pada pembahasan seputar ibadah berwudu. Kita masih di dalam permasalahan yang menyebutkan tentang syarat-syarat berwudu, yang artinya apa yang disebut di dalam syarat-syarat berwudu ini maka wajib untuk di wujudkan, sehingga apabila salah satu syarat dari syarat-syarat wudu ini tidak terpenuhi maka wudu yang dilakukan tidak sah. Wudu yang dilakukan tidak sah sehingga akan mempengaruhi sholat yang akan dia kerjakan. Kita telah menyebutkan tiga di antara syarat-syarat berwudu. Yang pertama adalah Islam berakal dan mumayyiz. Kemudian yang kedua adalah niat yang kita telah jelaskan. Dan terakhir kemarin kita menyebutkan adalah syarat yang ketiga, yaitu berwudu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Telah kita bahas sebelumnya sedikit terkait dengan perselisihan di kalangan para ulama, yang mana sebagian mereka, yaitu para ulama, wallahu a'lam, ini seperti yang dinukilkan salah satu dari mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, soalnya di antara mereka ada yang membagi air itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan ma'ul qalil, air yang sedikit. Ada juga yang disebut dengan pembagian yang kedua, yaitu ma'ul katsir, air yang banyak. Nah, ini perlu bagi kita untuk menjelaskan, karena wallahu a'lam bishawab, kalau kita melihat keumuman dari kaum muslimin, mereka mengikuti dari mazhab Al-Imam Syafi'i. Namun setelah nampak penjelasan dari para ulama, maka perlu kita membahas masalah ini agar kemudian kita yakni di atas basirah, di atas pengetahuan berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita berbicara tentang air, maka secara asal air itu hukumnya suci dan mensucikan. Air Secara asal hukumnya adalah suci dan mensucikan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air hukumnya adalah suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan maksudnya adalah air tersebut suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci, apakah itu wudu ataupun mandi junub. Nah, Rasulullah mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu sifatnya hukumnya adalah suci dan mensucikan dan tidak ada yang menjadikannya sebagai sesuatu yang najis. Nah, ini secara asal. Secara asal air itu suci dan tidak ada yang mampu menjadikan air tersebut menjadi najis. Terkecuali apabila telah berubah salah satu dari tiga sifat air. Apakah itu dari warnanya, rasanya, atau aromanya, baunya. Ini tiga sifat yang harus kita perhatikan. Apabila salah satu dari sifat ini sudah berubah, maka air tersebut telah berubah. Bukan lagi dikatakan sebagai air suci dan mensucikan. Sehingga kita melihat apa yang menjadikan air tersebut berubah. Apabila yang merubah air tersebut adalah sesuatu yang suci, seperti sabun, rinso, apalagi, dan yang lainnya, dari benda-benda yang suci, maka air tersebut tetap dihukumi suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai ma'un tahir ghairu mutahhir. Suci namun tidak bisa mensucikan. Boleh dimanfaatkan untuk mencuci, mencuci piring, mencuci baju, atau untuk mencuci lantai, boleh. Boleh kita menyentuh air tersebut. Ini apabila yang merubah air tersebut adalah benda-benda yang suci. Nah, adapun apabila air tersebut yang merubah sifatnya adalah sesuatu yang najis, seperti air kencing manusia, atau kotoran manusia, atau bangkai. Bangkai ini najis. Bangkai apapun, termasuk bangkai cicak. Apa bangkai yang memiliki darah maksudnya. Bangkai tikus, atau yang semisalnya. Kalau semut tidak dikatakan bangkai, karena tidak memiliki darah. Sehingga hewan yang memiliki darah kemudian dia mati, maka dikatakan sebagai bangkai. Apabila air tersebut berubah sifatnya yang disebabkan karena sesuatu yang najis, apakah itu air kencing, kotoran manusia, atau bangkai, maka air tersebut dikatakan sebagai air yang najis. Tidak boleh disentuh dan apalagi dimanfaatkan, harus dibuang. Kenapa? Karena air ini adalah air yang najis. Kalau kita menyentuh air tersebut, maka kita harus membersihkan tangan kita. Apabila salah satu anggota badan kita terkena air najis tersebut, maka harus dibersihkan. Ini secara asal. Secara asal, air itu suci dan mensucikan, terkecuali apabila berubah salah satu dari sifat air tersebut. Nah, kembali dari awal tadi, bahwasanya sebagian para ulama ada yang membagi air tersebut menjadi dua. Apabila air tersebut air yang sedikit, nanti kita akan sebutkan batasan-batasannya, maka air tersebut kembali ke yang telah kita jelaskan sebelumnya, berubah atau tidaknya ketika dia bercampur dengan sesuatu. Ini kalau air sedikit. Nah, apabila air tersebut air yang banyak, nah di sini perlu kita mengetahui berapa kadar yang dimaksudkan oleh para ulama air tersebut dikategorikan atau dinamakan sebagai air yang banyak. Karena mereka kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilil khabar." Air yang banyak itu berjumlah dua kullah. Dua kullah dijelaskan oleh para ulama, kalau satu kullah itu 160,5 liter. 160,5 liter. Jadi kalau dua kullah berarti berapa? 321 liter. Nah, ini kalau banyak. Nah, dari pembagian ini, para ulama menjelaskan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i ini, nanti kita akan jelaskan mana yang lebih kuat dalam hal ini. Apabila air tersebut sudah mencapai 321 liter, itu tidak akan termudorotkan dengan sesuatu yang najis. Walaupun itu tersentuh oleh najis, maka dia tidak akan menjadi najis. Tetap dihukumi suci dan boleh digunakan untuk berwudu. Boleh bagi kita untuk mencelupkan tangan kita, menyentuh air tersebut. Kalau air tersebut di bawah 321 liter, maka apabila kita menyentuh, maka dihukumi sebagai air mustakmal. Air bekas yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Berdasarkan pendapat. Nah, ini adalah sebagian pendapat. Lalu, manakah yang kuat dalam hal ini? Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dua kullah itu seperti yang disifatkan oleh sebagian mazhab pendapat tadi yang kita telah jelaskan, yang dinukilkan itu dari mazhab Imam Syafi'i, atau seperti apa? Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semua air dalam hal ini, apakah air yang sedikit atau air yang banyak, 321 liter atau mungkin lebih, bahkan sampai 1000 liter seandainya. Semua kembali dalam melihat sifat-sifat air tersebut. Sifat-sifat air tersebut. Apabila tercampur oleh sesuatu yang mengakibatkan sifatnya berubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun 1000 liter. Walaupun 1000 liter. Kalau seandainya ini, walaupun tercampur oleh air sabun seandainya, namun tidak merubah warnanya, tidak merubah aromanya, atau mungkin apa rasanya, maka dihukumi suci, boleh digunakan untuk berwudu. Walaupun satu gelas. Walaupun satu gelas. Dan demikian pula kalau seandainya air mungkin jumlahnya banyak, melebihi dua kullah atau mungkin bahkan tiga kullah, empat kullah, 1000. Namun apabila jatuh kepadanya sesuatu benda yang mengakibatnya sifatnya berubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Loh, lalu bagaimana hadis yang dibaca tadi? Apabila air itu mencapai dua kullah dengan jumlah 321 liter, maka air tersebut tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu yang najis. Nah, hadis ini memang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Namun dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tersebut tidak, di mana Rasulullah tidak menghukumi secara mutlak. Rasulullah menyebutkan apabila air sudah mencapai dua kullah, itu tidak akan dipengaruhi oleh najis. Ini maksudnya adalah kebiasaannya, keumumannya. Kalau air itu sudah jumlahnya banyak, itu kalaupun seandainya kena bangkai tikus tidak akan mempengaruhi. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menghukumi kalau air itu sudah dua kullah, 321 liter, maka secara mutlak air tersebut tidak akan dipengaruhi oleh najis. Tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Namun beliau melihat keumuman. Biasanya kalau sudah mencapai 321 liter, dua kullah, atau mungkin bahkan lebih, itu kalau kena sesuatu yang najis itu tidak akan merubah sifatnya. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebaliknya, kalau seandainya air tersebut 1000 liter seandainya jatuh di dalamnya itu bangkai apa? Kambing. Ya enggak, sekarang jatuh kepadanya bangkai kambing. Padahal 1000 liter, apakah terus dikatakan dia air suci padahal baunya sudah bau bangkai? Orang lihat pun jijik. Apakah dikatakan sebagai air suci padahal 1000 liter? Tidak, dia sudah berubah menjadi air najis walaupun 1000 liter. Walaupun 1000 liter. Nah, sehingga Rasulullah membagi ada air banyak, air kecil, kemudian menjelaskan air banyak itu 20 liter tidak akan terpengaruh najis. Maksudnya adalah dari sisi keumuman, kalau jumlahnya sudah banyak, itu kalau tercampuri dengan sesuatu yang najis itu tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal ini, yang kuat dalam hal ini adalah kembali ke hukum asal tadi. Secara asal air itu suci. Untuk menentukan air tersebut boleh digunakan untuk bersuci atau tidak dengan melihat sifatnya. Apabila salah satu sifatnya sudah berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sehingga dalam hal ini pun kita mendapatkan pelajaran sebagaimana yang menjadi keumuman umat Islam, air bekas atau air musta'mal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini merupakan pendapat yang dhaif, yang lemah, bahkan sangat lemah. Air yang disentuh, kalau jumlahnya sedikit seandainya cuma 5 liter tersentuh, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat berwudu. Seandainya di baskom, baskom yang 30 liter seandainya kemudian tersentuh oleh air, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena itu air adalah air musta'mal. Ini merupakan pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang sangat lemah. Dari sisi dalil, tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan secara praktek yang diamalkan oleh Rasulullah SAW justru membantah pendapat yang seperti ini. Seperti apa dalilnya? Adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika beliau berwudu, tidak seperti pada zaman kita sekarang. Kalau sekarang kita pakai keran, iya kan? Kalau tidak ada pada zaman Rasulullah SAW keran, tidak ada. Rasulullah berwudu dengan menggunakan bejana, suatu wadah yang biasa digunakan untuk mengambil air, lalu kemudian disediakan untuk Rasulullah. Maka dari situlah Rasulullah SAW mengambil air wudhu tersebut, dicelupkan tangannya, padahal jumlah air tersebut sedikit. Demikian pula tatkala Rasulullah SAW berwudhu, para sahabat radhiyallahu anhu mereka rebutan mengambil air bekas wudhu Rasulullah SAW untuk mengambil berkah. Kalau seandainya air bekas itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka tidak mungkin para sahabat itu akan rebutan air bekas Rasulullah SAW untuk bersuci. Nah, ya Allah Ta'ala alamu bisawab. Ditambah lagi, para ulama di antara mereka ada yang membolehkan tatkala seorang berwudu. Berwudu ketika dia membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan. Sebagian para ulama ada yang membolehkan tatkala hendak mengusap kepala dan kedua telinga, ini mengambil dengan air yang menempel di tangan, diambil untuk membasahi telapak tangan dan digunakan untuk berwudu, mengusap kepala dan kedua telinga. Nah, kalau seandainya air musta'mal tidak boleh, maka tidak mungkin mereka mengambil air yang menempel di lengan-lengan mereka untuk mengusap kepala. Sehingga ini merupakan beberapa bukti dalil yang menyatakan bahwasannya tidak ada istilah air banyak dan sedikit. Kemudian semuanya kembali kepada sifat yang telah kita jelaskan. Apabila sifat air tersebut masih normal dan seperti asalnya, maka tidak akan terpengaruhi. Walaupun dia terkena oleh sesuatu yang najis, namun apabila tidak merubah sifatnya, maka air tersebut dihukumi sebagai suci dan mensucikan. Walaupun terpercik oleh air kencing tadi. Nah, kenapa? Karena hukum asal bahwasanya innal ma'a tahur la yunayyad la yunajjisuhu syai'un. Air itu hukumnya adalah suci dan mensucikan dan tidak ada yang menjadikannya itu sesuatu yang najis. Terkecuali apabila merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sehingga ini secara ringkas pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama dari pendapat yang wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Saya lebih tenang dalam hal ini. Menurut saya pendapatnya lebih kuat bahwasannya tidak ada pembagian air. Semua kembali kepada sifat air tersebut di dalam menentukan air tersebut suci dan mensucikan atau tidak, melihat kembali ke hukum asal sifat air tersebut. Apabila belum berubah, maka air tersebut dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Kalau seandainya air laut dicampur dengan air tawar sehingga menjadikan air laut tersebut menjadi air tawar, apakah air tersebut suci atau tidak? Hah? Suci. Kenapa? Karena air tawar suci mensucikan. Iya kan? Air tawar suci mensucikan, air laut juga suci mensucikan. Sehingga ketika digabung tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Lalu bagaimana kalau seandainya air laut dengan proses penyaringan sehingga menjadi air yang rasanya tawar? Ini juga termasuk air yang suci dan mensucikan. Karena dia hanya proses apa? Proses, yakni alami, penyaringan, filter. Sehingga menjadikan air tersebut menjadi air yang tawar. Nah, terkecuali apabila air laut tersebut dicampur dengan air yang air sabun atau yang semisalnya seperti yang kita jelaskan tadi, barulah air laut tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun hukumnya suci. Nah, sehingga semua kembali ke hukum asal air tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan di dalam menyebutkan syarat-syarat berwudu. Yang keempat, di sini disebutkan izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah min syam'in aw 'ajin aw nahwiha qatila'il adhafir alladhi yu'rafu baina nisa'il yawm. Syarat yang keempat adalah sebelum kita berwudu, maka hendaklah menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi tersentuhnya air dengan kulit-kulit kita. Apakah itu dari berbentuk cat atau tepung. Demikian pula termasuk adalah tila'ul adhafir, yakni kutek yang biasa digunakan untuk para wanita untuk apa namanya? Mewarnai kuku-kuku mereka. Nah, adapun kalau kutek atau apa namanya pacar ya, pacar, paci atau misalnya, ini ada dua macam. Ada yang sifatnya berbentuk seperti cat sehingga bisa dikupas. Ada juga pacar atau paci yang sifatnya itu meresap di dalam kuku. Ini memiliki hukum yang berbeda. Apabila pacar atau paci tersebut sifatnya seperti sifat cat yang bisa dikupas, maka ketika dia hendak berwudu wajib untuk menghilangkan pacar tersebut. Apabila dia menyengaja berwudu tanpa membuka pacar yang sifatnya seperti cat, maka wudunya tidak sah, yang mengakibatkan sholat yang dia kerjakan juga tidak sah. Karena apa? Karena pacar tersebut telah menghalangi air untuk menyentuh kuku-kuku wanita tersebut. Berbeda halnya apabila pacar tersebut sifatnya yang meresap ke dalam kuku. Iya kan? Itu biasa dijual. Kadang ada juga manual pakai daun pacar sendiri, ya kan? Jadi ketika antum kerik, apa namanya? Kuku antum terus akan merah ke dalam. Kecuali kalau antum potong kuku antum baru hilang. Nah, kalau pacar yang sifatnya meresap ke dalam kuku, maka ini tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Boleh dia berwudu tanpa menghilangkan pacar tersebut. Nah, cat juga demikian. Ini perlu diperhatikan bagi yang biasanya kerjanya ngecat-ngecat. Terkadang menganggap remeh. Habis ngecat tidak mau membersihkan. Cat yang menempel di kulit kita itu akan menghalangi tersentuhnya air ke kulit-kulit kita. Sehingga apabila dengan sengaja kita membiarkan karena masa bodoh kita atau bentuk meremehkan dalam hal ini, maka wudu yang kita kerjakan tidak sah. Wudu yang kita kerjakan tidak sah. Karena di dalam berwudu, wajib bagi kita untuk meratakan air pada anggota-anggota wudu. Harus rata dan menyentuh kulit. Apabila satu saja dari anggota wudu kita sedikit saja yang tidak tersentuh oleh air, maka wudu yang dikerjakan tidak sah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat di antara para sahabat ketika mereka membasuh kaki-kaki mereka, ada di antara mereka yang tumitnya tidak tersentuh oleh air. Rasulullah SAW dengan suara yang keras lantang mengucapkan "Wail lil aqabi minan nar" sebanyak 3 kali. Celaka bagi tumit-tumit ini dari ancaman api neraka, celaka. Karena apa? Karena tumit tersentuh tidak tersentuh oleh air wudu yang mengakibatkan wudunya tersebut tidak sah, juga akan memberikan akibat sholat yang dia kerjakan pun tidak sah. Sehingga diancam dengan api neraka. Nah, demikian pula dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW ketika melihat di antara para sahabat ada yang lengannya itu bukan siku, lengannya itu ada bagian yang tidak tersentuh oleh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan irji tawadhu, kembali kamu, berwudulah. Menandakan apa? Apabila ada sedikit saja dari anggota wudu yang wajib untuk dibasahi ternyata tidak tersentuh oleh air, maka wudunya tidak sah. Termasuk di antara penyebabnya adalah tatkala menempel pada kulit kita sesuatu yang menghalangi. Apakah itu cat atau mungkin lakban, ya kan, plester yang sifatnya plastik yang bisa dibuka, atau mungkin apa namanya disebutkan sini tepung. Ini semuanya menghalangi sampainya air ke kulit-kulit sia, sehingga sebelum berwudu maka wajib untuk dihilangkan. Nah, terkecuali pada permasalahan cat. Ketika orang mengecat itu kadang-kadang kalau untuk membersihkan 100% seluruhnya ini mungkin bisa dikatakan mustahil. Sangat dan amat sangat sulit sekali. Sudah amat sangat sulit sekali. Orang Jawa bilangnya wangel. Nah, sehingga dalam hal ini para ulama pun menjelaskan di dalam membersihkan cat dengan melihat. Biasanya kalau kita mengecat ada bagian-bagian yang terkena cukup lebar, ya kan? Ada juga sekedar percikan, ya kan? Bersihkan semampu kita. Utamakan untuk membersihkan cat yang bagian pada anggota-anggota wudu yang sifatnya itu lebar, besar. Itu dibersihkan. Adapun kalau seandainya ada di anggota tubuh kita yang hanya sekedar percikan, biasanya di sela-sela kuku, maka ini yu'dzar. Diberikan wudu. Kenapa? Kalau dia menuruti untuk membersihkan seluruhnya, apalagi dia membersihkannya setelah azan, bisa-bisa seandainya azan zuhur, bisa-bisa selesainya nanti asar. Belum sempat sholat wudu, dia sibuk membersihkan apa? Cat di sela-sela kuku. Perasaan bersih, oh ada lagi di sini. Perasaan bersih, oh ada lagi di sini. Kadarullah kita, sudah asar, belum sholat zuhur. Sehingga 2 jam, 3 jam membersihkan cat. Nah, sehingga dalam hal ini pun ma'dzur alaih, diberikan uzur. Namun tetap ada upaya dan usaha kita untuk membersihkan semaksimal mungkin. Toh kalau seandainya ada yang sedikit, kecil, hanya sekedar percikan, insyaallah ini sesuatu yang diberikan uzur di dalam syariat Islam. Sehingga secara asal wajib bagi kita untuk membersihkan atau menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit-kulit kita. Lalu bagaimana dengan apa namanya plester luka? Apakah juga harus yakni dilepas plester tersebut atau seperti apa? Kalau plester luka, sebenarnya ini ada pembahasan. Karena luka ini juga bermacam-macam, ada yang luka kecil, ada yang luka lebar. Ada luka yang menurut keterangan dokter boleh tersentuh air, ada juga luka yang menurut keterangan dokter tidak boleh tersentuh oleh air. Apabila luka tersebut sudah mendapatkan keterangan dari dokter tidak apa-apa tersentuh oleh air, maka tidak perlu dibuka. Boleh kita dengan membasahi perban tersebut. Khawatir justru apabila kita membuka ini akan semakin memperparah luka yang kita rasakan. Namun apabila perban tersebut berdasarkan keterangan dari dokter tidak boleh tersentuh oleh air, maka sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau cukup mengusap di atas atau di permukaan perban tersebut. Sebagian anggota wudu yang tidak mendapatkan perban itu dibasahi dengan air, adapun bagian yang diperban maka ini cukup diusap permukaan. Tidak perlu dibasahi, apalagi mendapatkan keterangan dari dokter ini tidak boleh tersentuh air. Maka cukup diusap. Namun apabila luka tersebut, walaupun seandainya mungkin cukup besar, namun apabila mendapatkan keterangan dari dokter tidak apa-apa tersentuh air, maka dibasahi, disiram. Dengan harapan agar air tersebut meresap dengan sendirinya. Toh kalau seandainya pun tidak meresap, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba terkecuali dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Kemudian berikutnya, yang kelima. Al-istijmar awistinja inda wujudi sababihi ma lima taqaddam. Sebelum berwudu hendaklah dia beristijmar atau beristinja, membersihkan najis pada anggota tubuhnya. Membersihkan najis pada anggota tubuhnya. Apakah itu pada kubul ataupun dubur, kemaluan depan atau belakang, atau mungkin pada anggota-anggota tubuh yang lainnya yang terkena najis. Dibersihkan terlebih dahulu. Kalau seandainya dia mungkin buang air kecil, istinja terlebih dahulu dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu yang diistilahkan dengan istijmar. Baru kemudian dia berwudu. Jangan dia kemudian buang air kecil, belum istinja, dia berwudu. Nah, sehingga setelah berwudu dia harus istinja, menyentuh kemaluannya lagi, batal lagi wudunya. Sehingga disyaratkan apa? Bersihkan dulu najisnya. Bersihkan dulu najisnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian syarat yang keenam, al-muwalah. Al-muwalah ini adalah istilahnya, kalau mau dikatakan berurutan juga bukan. Muwalah itu kalau kita bahasakan, ketika kita selesai membasuh anggota wudu, maka dengan segera kita harus membasuh anggota setelahnya. Tidak menyela-nyelai dengan waktu. Apa binanya istilahnya? Ya, maksudnya itu tidak boleh dikasih jarak waktu antara membasuh dengan berikutnya. Ya, istilahnya continue lah bahasa Inggrisnya. Iya kan? Itu bukan bahasa Indonesia, bahasa. Paham kan maksudnya? Contoh, kita contohkan. Setelah kita membasuh wajah, selesai seandainya 3 kali seandainya. Seandainya sekali lah. Sekali kita membasuh wajah sempurna, maka setelah kita membasuh wajah, maka harus segera untuk membasuh kedua tangan. Tidak boleh kita membasuh wajah lalu kemudian istirahat minum teh. Habiskan teh 1 gelas, baru kembali lagi membasuh kedua tangan. Tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan muwalah. Apa enaknya? Menyambung lah istilahnya. Menyambung. Dari anggota wudhu ke berikutnya. Tidak diperbolehkan untuk disela-selai dengan jeda waktu. Selesai satu anggota wudhu, maka dengan seberikutnya langsung. Jangan setelah membasuh wajah, balas SMS dulu, baru kedua tangan. Jangan. Namun langsung. Sehingga apa? Ketika membasuh anggota wudhu itu, dalam satu waktu itu dia selesai. Dia selesai. Tidak menunda untuk membasuh anggota wudhu setelahnya, walaupun dengan kadar. Gitu. Sehingga selesai, maka berikutnya. Selesai berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan muwalah. Ini juga syarat. Kalau dia hendak istilahnya kalau menjadikan satu anggota tubuh, anggota wudu dengan berikutnya itu dengan jeda waktu, maka wudu yang dilakukan itu tidak sah. Kenapa demikian? Karena tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau berwudu untuk salat, ataukah ketika beliau berwudu untuk bersuci, ataukah ketika beliau berwudu untuk mengajarkan kepada para sahabat, maka Rasulullah dalam satu waktu itu menyelesaikan wudunya. Tidak menunda satu anggota wudu dengan anggota wudu berikutnya. Sehingga ini yang dimaksud dengan muwalah. Nah, tersisa dua kita selesaikan. Yang ketujuh, at-tartib. Ini yang dimaksud dengan berurutan. Berurutan sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Di dalam berwudu, yang pertama adalah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, setelah itu mengusap kepala yang termasuk di antaranya ada telinga, kemudian setelah itu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, ini urutan. Setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Setelah kedua tangan, mengusap kepala dengan telinga. Setelah mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Jangan diacak. Tangan dulu, baru wajah. Habis wajah, kaki, baru mengusap kepala. Tidak boleh. Ini harus berurutan. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terkhusus pada matmadah dan istinsyak, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, maka para ulama di antara mereka menyebutkan diperbolehkan untuk tidak mengurutkan. Dalam artian boleh dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebelum dia membasuh wajah. Boleh juga dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung setelah dia membasuh wajah. Ini berdasarkan fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Namun yang afdal adalah berkumur-kumur dan yakni memasukkan air ke dalam hidung sebelum dia membasuh wajah. Namun boleh juga baginya untuk berkumur-kumur dan istinsyak setelah membasuh wajah. Bahkan Syekh Ubaid bin Abdillah Jadiri hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan di antara sunnah yang mahjurah, sunnah Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam adalah permasalahan ini. Mereka meyakini seolah-olah yang wajib itu ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu sebelum wajah. Makanya kalau kita lihat kaum muslimin secara umum itu tidak ada yang berkumur-kumur setelah membasuh wajah. Karena wallahu a'lam, kemungkinan mereka menganggap ini adalah yang wajib. Padahal itu adalah sunnah. Berkumur-kumur istinsyak hukumnya wajib. Namun di dalam berurutan ini tidak wajib. Beda kalau wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ini wajib berurutan. Adapun berkumur-kumur dan istinsyak dari sisi hukumnya wajib, namun tidak diwajibkan untuk berurutan. Oleh karenanya Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan boleh kapanpun dia berkumur-kumur dan istinsyak itu boleh. Apakah setelah dia mengusap kepala atau mungkin bahkan setelah membasuh kedua kaki. Boleh baginya untuk berkumur-kumur. Mengakhirkan berkumur-kumur dan istinsyak. Bahkan beliau menyebutkan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam. Seolah-olah mereka menganggap yang wajib adalah berkumur-kumur terlebih dahulu. Padahal tidak disyaratkan. Tidak diwajibkan untuk berurutan pada saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sehingga kapanpun seorang berkumur-kumur, maka ini diperbolehkan. Namun menurut pendapat dari fatwa Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang afdal adalah berkumur-kumur terlebih dahulu sebelum wajah. Namun apabila seseorang mengakhirkan berkumur-kumur dan istinsyak, maka wudu yang dilakukan adalah sah. Disebabkan pada kumur-kumur dan istinsyak ini tidak disyaratkan untuk berurutan. Nah, kemudian yang terakhir kita habiskan syarat-syarat berwudu adalah membasahi seluruh anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasahi. Sehingga harus mengetahui mana batasan-batasan dari anggota-anggota wudu tersebut. Kalau kumur-kumur, insyaallah jelas ya, berkumur-kumur. Berkumur-kumur dengan menggoyangkan air di dalam mulut. Insyaallah mafhumlah. Berkumur-kumur. Adapun istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Di dalam istinsyak, atau memasukkan air ke dalam hidung, ini ada dua hukum. Istinsyak yang memiliki kadar hukum wajib, ada juga istinsyak yang memiliki kadar hukumnya sunnah. Secara asal, memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Namun yang sunnah adalah menghirup lebih dalam. Sekedar dia memasukkan air dalam hidung, maka dia telah melakukan atau mengamalkan kewajiban. Namun ketika dia menghirup lebih dalam, sampai terasa agak pedas gitu dia, kan? Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Asbikil wudu wa barik fil wa khalil baina asabi wa balligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman." Sempurnakan berwudu, selai-selai jari ketika berwudu. Dan berdalam-dalamlah ketika memasukkan air ke dalam hidung, terkecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Sehingga menghirup lebih dalam agak terasa pedas, ini hukumnya sunnah. Namun kalau sekedar dia menghirup tanpa berdalam-dalam, maka ini hukumnya sudah sah. Dikatakan dia telah mengamalkan kewajiban berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, adapun wajah, itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian jidat sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Ini apabila dari atas ke bawah. Adapun dari samping kanan, dari awal telinga kanan, depan, sampai bagian depan telinga kiri. Maka ini menyeluruh, wajib untuk dibasahi. Bukan bagian depan saja. Seluruhnya. Wajib termasuk adalah dagu. Termasuk adalah dagu. Kalau seandainya memiliki jenggot yang agak tebal, maka para ulama mereka mencukupkan, boleh mengusap di atas jenggot tersebut. Namun apabila jenggot tersebut yakni tipis, maka para ulama menyarankan untuk agak dipijit-pijit, diurut-urut. Biar apa? Agar air wudu tersebut nyampai ke sela-sela jenggot tersebut. Nah, ini batasan wajah. Adapun tangan, mulai dari ujung jari sampai ke siku. Dan siku ini adalah yang wajib untuk dibasahi. Sehingga dari ujung jari sampai ke siku. Apabila dari antara ujung jari sampai ke siku ada yang tidak tersentuh oleh air, maka wudunya tidak sah. Oleh karenanya di dalam berwudu seorang harus serius. Konsentrasi, yakni melihat. Serius di dalam berwudu, jangan sekedar tidak memperhatikan. Ini nanti akibatnya adalah sah atau tidak wudu yang dia kerjakan. Adapun kepala, min muqaddami ra's, dari depan. Dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian di bawah sampai ke belakang, sampai ke tengkuk. Sampai penghabisan rambut. Kemudian kembali lagi dikedepankan, ke awal tadi, baru setelah itu digunakan untuk mengusap kedua telinga. Kedua telinganya dengan cara, yakni jari telunjuk ini dimasukkan ke lubang telinga. Adapun ibu jari digunakan untuk mengusap. Digunakan untuk mengusap. Adapun kaki, mulai dari ujung kaki, yakni ujung jari, sampai ke mata kaki. Dan mata kaki ini termasuk di antara yang wajib untuk dibasahi. Maksimalnya adalah mata kaki, namun mata kaki tersebut adalah di antara yang wajib untuk dibasahi. Sehingga seorang muslim harus mengetahui semua batasan-batasannya. Karena di antara syarat di dalam berwudu adalah membasahi seluruh anggota-anggota wudu. Sehingga apabila ada sedikit yang tidak tersentuh oleh air, maka wudu yang dilakukan tidak sah. Wudu yang dilakukan tidak sah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, dengan demikian kita telah selesaikan syarat-syarat berwudu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada permasalahan berikutnya. Masih berkaitan tentang berwudu. Baik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.